nafas cinta. Pastikan hatimu jujur setia. Janganlah kau berdusta memperdaya. Kau tunaikan segalanya. Jikala kau mungkiri, Tuhan kan membalasnya. Adakah engkau tahu artinya cinta? Sebelum engkau melafazkannya, janganlah engkau. Setelah mulai